إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله Harta yang kita miliki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Padanya ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Sebagian dari harta kita harus kita keluarkan. Baik dalam bentuk yang diwajibkan berupa zakat. Zakatul mal, zakatul fitr, atau dalam bentuk yang disunnahkan, yang dianjurkan, berupa sedekah, berupa infak, berupa wakaf, atau berupa hadiah dan yang lainnya. Harta yang kita miliki adalah harta Allah Subhanahu wa taala, kama qala taala wa atuhum min malillahi alladhi atakum, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, sedekah yang kita infakkan di jalan Allah azza wajalla manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Manfaatnya akan kita rasakan sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sedekah dari kita. Tidak membutuhkan infak yang kita keluarkan. Allah tidak diuntungkan dengan sedekah yang kita berikan. Demikian pula sebaliknya, Allah tidak dirugikan jika kita bakhil, jika kita tidak mau mengeluarkan sebagian dari harta itu. Qala ta'ala wa ma tunfiqu min syai'in fali anfusikum, dan apa saja harta yang baik yang kalian infakkan, maka maslahatnya untuk diri kalian, untuk kalian sendiri. Wa ma tunfiquna illa batigha wajhillah, dan janganlah kalian menginfakkan sesuatu kecuali karena ikhlas mengharapkan wajah Allah azza wajalla. Wa وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Dan apa saja yang kalian infakkan dari harta yang baik akan dibalas dengan sempurna, sedang kalian tidak dizalimi. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah berinfak sebelum datang kematian. Bila kematian telah tiba, seseorang akan menyesal. Seseorang akan meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dikembalikan ke dunia supaya bisa bersedekah, supaya termasuk menjadi orang-orang yang saleh. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum menimpa salah seorang kalian kematian. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qariba, kemudian seorang mengatakan, ya Rab, wahai Tuhanku, akhirni ila ajalin qarib, laula akhartani ila ajalin qarib, mengapa engkau tidak menunda kematianku ila ajalin qarib, hingga waktu yang dekat. Fa saddaqa, agar aku bisa bersedekah. Wa akum minas salihin, dan termasuk orang-orang yang saleh. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berinfak, masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Liyunfiqadhu sa'atin min sa'atih, agar orang yang memiliki kelapangan rezeki berinfak dari kelapangan rezeki yang dimilikinya. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Adapun orang yang disempitkan rezekinya, maka hendaknya dia berinfak mimma ataahu Allah, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Allah tidak membebani sebuah jiwa melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jangan sekali-kali meremehkan sedekah walau sedikit. Jangan. Jangan meremehkan sedekah walau sedikit. Bisa jadi ada seseorang yang mampu memberikan zakat hanya ada na'am. Bisa jadi dia hanya mampu memberikan sedekah yang sedikit. Akan tetapi ketika sedekah yang sedikit itu benar-benar bersumber dari harta yang halal dan disedekahkan karena Allah Azza wa Jal, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang sedikit itu bisa menjadi sebab yang menyelamatkan dia dari api nerakanya Allah Jalla wa Ala. Kala Rasulullah alaihi salatu wassalam, Man istata'a minkum an yastatira minan nari walau bishiqqi tamratin falyaf'al. Barang siapa di antara kalian mampu melindungi dirinya dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh korma, kata Nabi alaihi salatu wasallam, bisyukki tamrah, walau sekedar, atau walau berinfak sekedar separuh korma, setengahnya. Falyaf'al, hendaknya dia melakukannya. Ini menunjukkan kepada kita ibadallah, seseorang tidak boleh meremehkan sedekah itu walau sedikit. Dan sedekah merupakan salah satu hal yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam salah satu khutbah Id menyampaikan dan memberitahukan kepada para wanita bahwa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka. Nabi alaihi salatu wassalam memerintah mereka banyak bersedekah dan beristighfar. Ya ma'asyara nisa, wahai para wanita, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tasaddaqna wa akhirna minal istighfar, bersedekahlah kalian, banyak beristighfarlah kalian. Fa inni ra'aitukunna akthar ahli nar, karena sesungguhnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku melihat kalian banyak menghuni neraka. Nah, ibadallah. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedekah walaupun sedikit, jika seorang ikhlas dan bersumber dari harta yang halal, maka akan bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza anfaqatil mar'atu min ta'ami ahliha au min ta'ami baitiha falaha ajruha bima anfaqat wali zawjiha ajruhu bima kasab. Jika seorang wanita menginfakkan sesuatu dari makanan rumahnya, makanan rumahan, bukan makanan warung, sesuatu yang terkadang dianggap sepele oleh sebagian orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika seorang wanita menginfakkan sesuatu dari makanan rumahnya, maka baginya pahalanya disebabkan karena infaknya, dan bagi suaminya juga mendapatkan pahala disebabkan karena dia yang mengusahakan makanan itu. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Sedekah merupakan bukti kejujuran, bukti kejujuran keimanan seseorang. Keimanan itu tidak cukup diucapkan, tapi butuh pembuktian. Di antara yang membuktikan jujurnya keimanan seseorang adalah sedekah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu burhan, sedekah adalah bukti, yakni bukti kejujuran, bukti jujurnya keimanan seseorang. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, pada hari kiamat nanti, di padang mahsyar, semua manusia berada di dalam kesulitan, di dalam kondisi yang sangat panas, matahari sangat dekat dari kepala-kepala mereka, dan tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala dan naungan sedekah, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Al-Imamul Wadi'i rahimahullah, kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi hatta yusalla bainan nas, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara di antara manusia. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan sedekah yang lain adalah sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara, sedekah itu bisa memadamkan kesalahan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana air memadamkan api. Sedekah berupa sesuatu yang manfaatnya mengalir, akan memberikan manfaat, pahalanya akan terus mengalir bagi orang yang mengeluarkan sedekah itu walaupun dia sudah meninggal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 perkara yang akan terus mengalir pahalanya bagi seorang hamba padahal dia sudah meninggal. Wa huwa fi qabrihi, dalam keadaan dia berada di dalam kuburannya. Man 'allama 'ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Aw kara nahran, atau mengeruk sungai. Aw hafara bi'ran, atau menggali sumur. Aw ghorasa nakhlan, atau menanam pohon kurma. Aw bana masjidan, atau membangun masjid. Aw warasa mushafan, atau mewariskan mushaf. Aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau dia meninggalkan anak yang memohonkan ampun untuknya setelah dia meninggal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah wa ma ba'd. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Harta yang kita sedekahkan yang bersumber dari harta yang halal dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Qala Jalla Jalaluh, Qala Jalla Jalaluh, Wa qul ya basutur rizqa wa qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yang artinya, katakanlah, qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Katakanlah, sungguh Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Min ibadihi wa yaqdirulah, dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kalian infakkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menggantikannya, dan dialah Allah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Setiap hari ada 2 malaikat yang berdoa. Malaikat yang pertama akan mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak khalafa, ganti yang lebih baik dari harta yang telah dia infakkan. Dan malaikat yang lainnya mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan salafa. Malaikat yang lain mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada orang yang pelit, orang yang menahan hartanya, kebinasaan di dalam hartanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. mendengarkan perkataan kemudian mengikuti yang terbaiknya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Waqimissalah.